Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid al-Imam Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Sebelum memasuki bab ke-6, bab baru tentang lafzul halaqah, pada bab ke-5 kemarin tafsir Tauhid wa syahadati la ilaha illallah, ada yang terlupa dari penjelasan Imam Ibn Qayyim, yaitu sebelum beliau memasuki hadis man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jall. Sebelum hadis itu kata Ibnu Qayyim, wa li hadza man syarraka bainallah wa bain ghairihi fil mahabbatil khassah kana musyrikan syirkan la yaghfiruhullah. Maka yang menyekutukan Allah dengan yang lain dalam masalah cinta, cinta khusus, yaitu cinta yang membawa orangnya tunduk, patuh, mengagungkan, memuliakan, taat, terikat secara lahir maupun batin, mendahulukan cintanya di atas segala cinta yang lainnya. Cinta dalam pengertian khusus ini jika disekutukan Allah dengan yang lain, maka itu musyrik orangnya, syirik yang tidak akan Allah ampuni. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah sebutkan tentang mereka ini, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dari sebagian orang ada yang menjadikan selain Allah tandingan, disekutukan. Mereka cintai itu seperti mereka cinta Allah, diagungkan, dimuliakan, ditaati, tunduk kepadanya, terikat lahir batin, marah, cemburu jika itu dicela, diejek, seperti cintanya kepada Allah. Musyrikin mereka. Wasahi anna makna al-ayah anna alladhina amanu ashadu hubban lillah min ahlil andadi li andadihim. Dan makna ayat bahwa orang-orang yang beriman jauh cintanya kepada Allah lebih besar, lebih kuat dibanding cintanya musyrikin kepada sesembahan-sesembahannya. Sebagaimana musyrikin mencintai sesembahannya, mukminin mencintai Allah, dan cinta mukminin kepada Allah jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih suci, lebih mulia dari cinta musyrikin kepada sesembahannya. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minin li rabbihim la yumathiluha mahabbatul makhluk aslan. Dan telah lalu bahwa cinta mu'minin kepada Rabb mereka, kepada Allah, tidak tersamai sama sekali dengan cinta makhluk. Tidak bisa diserupakan sama sekali. Kama la yumathilu mahbubahum, kama la yumathilu mahbubuhum ghairah. Sebagaimana yang mereka cintai, yaitu Allah, tidak sama dengan yang lain. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sama sekali. Semuanya hina. Selain Allah, semuanya rendah. Banyak kekurangan. yang mereka cintai adalah Allah, maha mulia, maha sempurna, maha tinggi, maha agung, maha suci. Maka cinta mukminin kepada Allah pun tidak akan ada yang menyamai dari cinta makhluk kepada makhluk, apapun dan siapapun itu namanya. Wa kullu adza fi mahabbati ghairihi fa huwa na'im fi mahabbati, wa kullu makruh fi mahabbati ghairihi fa huwa qurratu 'ainin fi mahabbati. Setiap adza, setiap gangguan, ujian yang menyakitkan, nah, dalam mencintai yang selainnya, maka itu kenikmatan dalam mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu kenikmatan, tapi bagi makhluk, kalau itu pada makhluk, menyakitkan. Setiap makruh dalam mencintai selainnya itu bagi mukminin menyejukkan hati, menyenangkan dalam mencintai Allah, makanya enggak akan bisa sama selamanya. Wa man daraba bi mahabbatihil amsal allati fi mahabbatil makhluq lil makhluq kal wasli wal hajri wat tajanni bila sababin minal muhib wa amsal dzalika mimma yata'ala Allah anhu uluan kabira wa huwa mukhti akhbar aqbahul khata wa afhashuh wa huwa haqiqun bil ib'ad wal maqt wal iyadu billah. Dan kata Ibn Abdul Qayyim, siapa yang menyamakan kecintaannya kepada Allah dengan permisalan-permisalan yang ada pada makhluk, diserupakan layaknya makhluk dalam masalah cinta, seperti wasal. Wasal itu hubungan, sehingga dia perumpamakan layaknya dua orang sedang bercinta, laki perempuan. Sedang wasal, kalau sedang nyambung, sedang hangat-hangatnya hubungan, sehingga begitu senangnya si laki, begitu pula mungkin si perempuan begitu senangnya ketika ada kecocokan, ketika ada hubungan, ketemu ini itu, layaknya makhluk dengan makhluk. Dan tarekat sufi yang ghulu, yang ekstrim, melakukan yang semacam ini, disebutkan dari Ibn al-Arabi qatalahullah. Nah, kalau dia berdoa atau bermunajat dengan Allah Ta'ala, Allah amma yuqulu luwan azimah, dia mukhatabah, berbicara dengan Allah itu layaknya, na'udzubillah, layaknya bicara dengan perempuan yang seakan itu kekasihnya, kecintaannya, bahkan dengan khitab ta'nits. Nah, sehingga dia katakan misalnya, hubbuki alayya aziz, atau semacam itu, cintamu itu segala-galanya bagiku, layaknya makhluk. Kamu pahamlah bagaimana orang pacaran dan semisal itu. Dan dia bicara kepada Allah seperti itu, dia perumpamakan layaknya lelaki sedang hubungan cinta dengan wanita, bahkan bicaranya pun kepada Allah dengan khitab ta'nits, semacam itu. Atau sebaliknya, hajar lawannya, berseteru, Layaknya makhluk, kamu tahu mungkin ada ketidakcocokan, kesalahpahaman, atau semisal itu dia berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, tersinggung, sakit hati, sehingga dihajar, diboikot. Layaknya orang melakukan ini itu, kemudian berseteru, hubungannya renggang di antara keduanya, ditinggalkan, tidak diajak bicara, tidak mau bertemu. Nah, dan ini kufur, kif Allah mau diperlakukan seperti itu. Mungkin karena dia merasa apa yang menimpa dia tidak dia senangi. Ini dari Allah ini, Allah yang takdirkan demikian, Allah yang tentukan demikian, padahal aku sudah mencintai Allah semikian rupa. Nah, maka dia hajar Allah, waliyadzubillah. Dia renggangkan hubungannya dengan Allah. Seakan dia anggap cintanya makhluk kepada Allah seperti layaknya cintanya makhluk dengan makhluk yang lain. Bisa harmonis hubungan itu, hangat, bisa renggang, bisa berseteru. Nah, begitu pula tajanni bila sababin minal muhib. Nah, bahwa yang dicintai tajani itu perbuatan kejahatan, jinayah kepada yang mencintai tanpa sebab, untuk lebih mengikat cinta itu kalau pada makhluk. Misalnya begini, bisa saja seorang wanita tahu dirinya dicintai oleh fulan. Nah, untuk lebih menyiksa si fulan yang mencintai dirinya, dia tampakkan kedekatannya atau cintanya kepada orang lain. Kan tersiksa fulan ini, sakit hati dan gelisah dan stres dan seterusnya. Dan itu kejahatan dia kepada si pecinta. Yang dicintai menyakiti yang mencintai dia tanpa sebab, padahal yang ini gak ada sebab, gak salah apa-apa dia. Dia gak berdosa, gak melakukan kesalahan, gak apa. Cuman untuk semakin pada makhluk, semakin mungkin bisa jadi semakin ingin mengikat hati si pecinta ini kepada dirinya, sehingga semakin tersiksa, semakin terbukti kuatnya cinta dia kepada si perempuan ini. Nah, atau yang semisal itu. Nah, ini juga kalau diperumpamakan dengan Allah, seperti kata Imam Ibnu Qayyim, kesalahan yang buruk sekali, fahish, kesalahan yang sudah keterlaluan jauh. Ini dia gambarkan Allah pun bisa melakukan itu. Waliyadzubillah, menyakiti ini dalam hal ini yang mereka maukan, yang mencintai Allah tanpa mukminin ini melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, tapi sedemikian rupa disakiti agar lebih terikat, lebih tergantung, lebih kuat cintanya kepada Allah. Ini semua dari khuza'balatnya tarekat-tarekat sufi. Nah, menyamakan cinta Allah, cinta kepada Allah, seperti layaknya makhluk dengan makhluk. Dan jangan dipikir gak ada, itu ada di mereka ini, di tasawuf-tasawuf ini. Kata Ibnu Qayyim, mukhti akbahul khata, kesalahan yang qabih, sangat jelek sekali, buruk. Afhasyuh, kesalahan yang fahish, yang fatal sangat. Makanya yang semacam ini orangnya menilai dan menyamakan cinta Allah dengan makhluk, pantas untuk dijauhkan dan pantas untuk dimurkai oleh Allah. Gak pantas untuk dicintai, gak pantas untuk di dimuliakan, tapi pantasnya dijauhkan dan dimurkai olehnya. Ta'ala Allah, Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tertinggal kemarin, sehingga di dalam bab masail yang ada, fihi akbarul masail wa ahammuha, ada permasalahan terbesar dan terpenting. Wahia tafsiru syahadah wa bayyanaha bi umurin wadihah, penafsiran syahadat. Dan itu beliau jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, bahwa tidak cukup tauhid itu hanya dengan ucapan, kata-kata la ilaha illallah, tapi ada tuntutan-tuntutannya, ada konsekuensi, nafi, itsbat, amalan. Kalau tidak, tidak akan ada guna bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kalau dia bertentangan amal perbuatannya dengan tauhid. Wa minha ayatul Isra, bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikin alladzina yad'una salihin, fa fiha bayan anna hadha huwa syirkul akbar. Ayat Isra 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Itu penjelasan beliau, bantahan kepada musyrikin yang berdoa memohon kepada orang-orang saleh, diingkari oleh Allah. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Tentunya mukminin, orang-orang soleh itu ketika berdoa kepada Allah lebih dekat. Maka ini penjelasan bahwa perbuatan itu syirik akbar, dan Allah membantah perbuatan itu dari musyrikin. Yad'un, berdoa memohon kepada orang-orang mati yang dianggap soleh, padahal yang didoa itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri berdoa, beribadah kepada Allah yang didoai. Wa minha ayatu bara'ah, bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, bayyana annahum lam yu'minu illa bi an ya'budu ilahan wahida, ma'a anna tafsiraha alladhi la iskala fi ta'atul ulama wal ibad fil ma'siyah la du'a'ahum iyyahum. Penjelasan ayat bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, Taubah 31. Mereka ahlil kitab, Yahud maupun Nasara, menjadikan rahib dan pendetanya sebagai Rob, Tuhan selain Allah. Mereka dijelaskan dalam ayat ini tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah, menyembah hanya pada Tuhan yang satu. Padahal ayat dalam tafsirnya telah lalu, la iskal, tidak ada iskalnya, bahwa mereka mentaati ulama, ulama-ulamanya. Mereka mentaati para ubbad, ahli-ahli ibadahnya, dalam menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal, dalam kemaksiatan ditaati, bukan doa. Ahlul kitab ini, Yahud dan Nasara, dibantah, dicela oleh Allah dalam ayat ini, padahal mereka enggak doa kepada para pendetanya, enggak minta-minta kepada pendetanya, layaknya minta kepada Allah. Wahai Bapak Pendeta Rahib, sembuhkan saya, beri saya keturunan. Enggak ada, mereka enggak gitu. Tetapi mentaati dalam kemaksiatan, penghalalan yang haram, ditaati. Mengharamkan yang halal, diikuti. Dan di situ mereka dikatakan Allah telah menjadikan sesembahan selain Allah. Maka penafsiran tauhid pula, karena bab tafsir tauhid bahwa ketaatan mutlak hanya untuk Allah semata, pada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kepada yang lain. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kufar, begitu pula pernyataan Ibrahim al Khalil pada kufar, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, dalam Zukhruf, aku berlepas diri dari yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Fastathna minal ma'budin rabbah, maka Ibrahim mengecualikan dari segenap yang mereka sembah Rabbnya, hanya Allah, karena Allah juga mereka sembah. Maka hanya Allah ini yang dikecualikan oleh Ibrahim. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, Allah. Aku enggak berlepas diri darinya. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'a wa hadhil muwalah yatafsiru syahadati alla ilaha illallah. Dan Allah sebutkan kalau wala dan bara' ini adalah tafsir la ilaha illallah. Loyalitas, cinta, pembelaan, begitu pula lawannya, kebencian, permusuhan, antipati, berlepas diri, nah, tidak mencintai, tidak memberikan loyalitas pada mereka, ini adalah juga tafsir tauhid, tuntutan harus ada pada seorang muwahhid. Makanya Allah katakan dalam ayat itu, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, di Zukhruf. Dan Allah jadikan itu kalimat yang kekal. Yang ditafsirkan ulama, kalimat kekal adalah la ilaha illallah, fi aqibihi la'allahum yarji'un. Begitu dalam anak turunan beliau agar mereka mau kembali. Berarti tafsiran tauhid, tafsiran la ilaha illallah, dan menjadi konsekuensinya orang harus berwala, cinta, membela, menghormati tauhid kepada Allah, kemudian kepada mukminin yang bertauhid kepada Allah. Harus pula dia bara'ah, berlepas diri, antipati, benci kepada yang disembah selain Allah dan kepada musyrikin yang melakukannya. Bukan kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, tapi loyalnya kepada kufar musyrikin dia puji, dia sanjung, dia cintai. Sementara muwahhidin yang mengerti tauhid dan mendakwakan tauhid, dia musuhi, dia perangi, dia tentang habis-habisan. Apa yang kamu ucapkan la ilaha illallah ini? Kamu enggak mengerti tafsirnya. Wa minha ayatul baqarah fil kuffar alladzina qala Allahu fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ayat Baqarah tentang kufar yang Allah katakan mereka tidak keluar dari neraka. 167. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah sebutkan mereka itu cinta kepada sesembahannya seperti mereka cinta kepada Allah. Fadalla ala annahum yuhibbunallaha hubban 'azima. Maka ini menunjukkan mereka musyrikin mencintai Allah dengan cinta yang besar pula, sama seperti cintanya kepada berhalanya. Terbukti dia akan marah besar, murka dan cemburu kalau Allah dicela, sebagaimana pula kalau sesembahan dia berhala-berhalanya dicela. Berarti besar cinta dan pengagungan mereka kepada Allah. Walam yudkhilhum fil Islam, tetapi itu tidak memasukkan mereka dalam Islam. Hanya karena cintanya yang begitu agung kepada Allah, hanya karena cintanya, loyalnya yang begitu besar kepada Allah, tidak dianggap muslim mereka, kufar. Terbukti Allah katakan wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka sama sekali. Jahannam tempat mereka selamanya. Fakaifa biman ahabban nidda akbara min hubbillah. Itu menyamakan. Bagaimana kalau orang yang mencintai sesembahannya lebih besar daripada cintanya kepada Allah? Lebih parah lagi. Mereka saja dikafirkan Allah, dikatakan tidak akan keluar dari neraka, padahal posisinya menyamakan. Idnu sawikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin sesembahannya. Apalagi kalau si musyrik cintanya kepada sesembahannya lebih besar, lebih dia agungkan ketimbang cintanya kepada Allah. Ada cintanya kepada Allah tapi kecil dibanding kecintaannya kepada kuburan, kepada pohon yang keramat, wa ila batu, wa ila laut, wa ila gunung, wa ila apa, sudah yang lain-lainnya banyak. Kepada kerisnya, kepada syaitannya, dan banyak yang lainnya. Tentunya lebih kufur dan semacam ini, lebih musyrik. Terbukti dia akan lebih marah, cemburu kalau sesembahannya ini dicela, dihina. Tidak sebesar itu kemurkaan dia kalau Allah yang dicela, kalau Allah yang dihina. Sudah terbukti nyata kalau yang tadi musyrikin tadi sama cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Anda, tandingan-tandingannya yang lain, berhala-berhala ini. Berarti agung sekali posisi Allah di hati mereka. Itu pun musyrik. Oke, kalau justru yang selain Allah lebih besar dalam hatinya. Kata beliau, fakaifa biman lam yuhibba illa nidda wahda walam yuhibbillah. Apalagi orang yang hanya cinta kepada berhala, dalam hatinya na'udzubillah sama sekali enggak ada kecintaannya kepada Allah. Yang tingkatan kedua tadi sudah lebih bejat, lebih buruk. Apalagi ini enggak tersisa. Dalam kalbunya hanya ada cintanya kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Lebih kufar, lebih musyrik. Walayatubillah. Menafsirkan tauhid tuntutan wala barok ada, harus, agar orang tidak berkata cinta-cinta kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, sementara wala ada barok dalam kalbunya. La kepada Allah, la kepada muwahhidin. cintanya justru kepada musyrikin, kepada kufar. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yubadu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabuhu ala Allah. Juga dalam bab ini dari sabda Rasulullah SAW, yang mengucapkan la ilaha illallah, kufur dengan yang disembah selain Allah, haram hartanya, darahnya, dan hisabnya kepada Allah. Wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, dan ini termasuk yang terpenting dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena Rasulullah dalam hadis ini tidak menjadikan melafadzkan la ilaha illallah melindungi orang pada darah dan hartanya. Hanya mengucapkan la ilaha illallah berarti terjamin selamat, enggak boleh diganggu darah dan hartanya. Tidak. Wala bal wala ma'rifat di ma'naha ma'alafziha. Bahkan tidak pula hanya mengucapkan la ilaha illallah dan dia faham maknanya. Kalau tadi kan cuma melafadzkan, mungkin orang berkata, ya yang penting faham artinya, saya ngerti betul la ilaha itu penafian, baro'ah ini dan seterusnya penafsiran tadi. Illallah berarti itu penetapan ibadahnya untuk Allah, gini-gini, wala kepada Allah, kepada tauhid, kepada mukminin ahli tauhid. Tak paham dia maknanya. Apa berarti cukup sudah? Karena sudah berucap dan paham, mengerti maknanya, penafsirannya, berarti terlindungi darah, nyawa dan hartanya? Tidak. Belum terlindungi. Bal walal iqrar bidzalik. Bahkan pula kalau dia bukan sekedar mengetahui lagi, iqrar, dia betul-betul sudah menetapkan, yakin, belum cukup terlindungi darah dan hartamu. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan kalau sudah masuk lebih jauh, dia tidak beribadah, tidak doa, enggak minta-minta kecuali kepada Allah saja. Dia enggak pernah minta di kuburan, minta di gunung, di laut, di batu, di pohon, di mana, enggak pernah. Doanya, mintanya hanya kepada Allah, dan itu dia mengerti, dia paham dari tuntutan la ilaha illallah, tauhid. Tadi yang dia ucapkan, cukup? Belum cukup. Belum terlindungi darah dan hartanya. Bala yahrumu maluhu wadamu hatta yudhifa ila dhalik al-kufra bima yu'badu min dunillah. Tapi untuk haramnya harta dan darahnya, dia harus tambahkan semua itu yang sudah lewat tadi. Dia harus kufur, dia harus ingkar, benci kepada segala yang disembah selain Allah. Betul-betul dia antipati, benci dari lubuk hatinya yang paling dalam. Fa in syakka aw tawaqqaf lam yahrum maluh wa damu. Maka kalau dia ragu apa yang disembah selain Allah itu kufur, haram, apa enggak boleh, apa itu batil, salah, sesat, saya ragu, saya doa hanya kepada Allah, saya ibadah hanya kepada Allah, tapi yang minta doa, ibadah menuhankan selain Allah, saya ragu apa itu sesat apa enggak, saya enggak berani memastikan, tidak terlindungi darah dan hartanya. Atau dia tawakuf, saya tawakuf moderat saja, saya enggak berani mengatakan itu salah, saya tidak berani mengatakan itu benar, saya tidak katakan itu sesat, saya tidak katakan itu hidayah atau hak. Nah, saya pilih no comment sudah. Saya enggak komentar, tawakuf. Saya tidak berani berkata, enggak berani menghukumi. Tidak terlindungi darah dan hartanya. Untuk terlindungi harta dan darah, dia harus yakin pasti kekufurannya, pengingkarannya, kebenciannya, antipatinya kepada segala yang disembah, diibadai, dituhankan selain Allah. Ya yakin ini kufur, ini sesat, dan neraka tempat kembalinya. Harus untuk terlindungi darah dan hartanya. Karena itu konsekuensi dari illallah, la ilaha illallah. Faya laha min mas'alatin ma'a'zamaha wa ajallaha wa yalahu min bayan ma'awdaha wa hujjatin ma'aqtahaha lil munazi'. Maka bab ini permasalahan yang begitu agung, begitu mulia, penjelasan yang begitu gamblang, hujah yang begitu kuat untuk mematahkan setiap yang menentangnya. Dengan penjelasan ayat demi ayat yang dibawakan oleh beliau, hadis Rasul SAW, jika dikupas dan dikaji dengan penjelasan a'imah seperti ini, begitu gamblang bahwa tauhid gak cukup hanya dengan ucapan. Seperti kata beliau, bahkan gak cukup ucapan dengan memahami, bahkan gak cukup ucapan memahami dan meyakini, bahkan gak cukup kalaupun ini ditambah dengan amalan dia, tidak doa, tidak ibadahnya, kecuali hanya pada Allah. Tapi dia ragu terhadap yang disembah selain Allah. Apa itu salah, kufur, batil, sesat atau enggak, atau tawakkuf. Makanya Rasulullah katakan, man qala la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah, kafara bima yu'badu min dunillah, enggak, ucapkan saja tetapi kufur, ingkar dengan yang disembah selain Allah, baru haram hartanya, darahnya, itu pun hisabnya kepada Allah. Wafakallah jami'us muslim. Tadi yang disebutkan oleh Al-Imam dalam kesimpulan-kesimpulan beliau dalam bab terkait hadis Rasulullah SAW yang di Sahih Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Ini merupakan penjelasan yang terpenting, penjelasan yang paling besar dalam bab ini, di mana untuk haramnya darah, nyawa atau harta seseorang, Rasulullah SAW jelaskan dengan sejelas-jelasnya, bayan ma'awdohah, hujjah ma'aqto'ah lil munazi', penjelasan yang begitu gamblang dan hujjah yang begitu kuat untuk membantah dan mematahkan mereka yang menentang. Nah, di dalam hadis ini terkait bab penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah, dari sisi mana atau pendalilan seperti apa yang dimaukan oleh beliau dalam hadis Muslim ini, yang menafsirkan lebih jelas La ilaha illallah atau syahadatut tauhid. Ah, siapa yang bisa jawab? Pendalilannya seperti apa? Dalam hadis, man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah, maka para bima yubadu min dunillah, dan dia kufur yang disembah selain Allah. Harum maluhu wa damu, haram harta dan darahnya, fahisabuhu alallah. Dari mana pendalilannya? Ya Allah, tentang penafsiran tauhid. Ah, ya ikhwan. Kul, ya Allah. Dari mana? Pendalilannya bagaimana? Ah. Siapa yang tahu? Wadih sebetulnya seperti yang beliau katakan. Bayan ma'audhahahu. Penjelasan yang sangat gamblang. Jelas. Jelas. Wahujjah ma'akta'aha. Dan hujjah kalau kamu pegangi ini, kamu punya hujjah yang akan mematahkan seluruh subhat-subhat mereka yang menentang tauhid, dakwah tauhid. Nah, dalilannya bagaimana? Perhatikan yang Rasulullah katakan apa coba? Man qala. Baca. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabuhu 'ala Allah. Apa sih tadi penafsiran tauhid? Harus ada wala wal bara. Harus ada nafi wal itsbat. Harus ada ketaatan, ibadah, tunduk hanya kepada Allah, mentaati lahir dan batin, mengamalkan apa yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Ibadah hanya kepada Allah, tidak cukup itu, dia harus mengingkari segala yang disembah selain Allah, dia benci. Berarti pendalilannya dari hadis ini mana? Antum lastum ma'ana. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabuhu 'ala Allah. Kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab ini? Dan itu penting bagi setiap talibul ilm yang para ulama kita jelaskan, masyaikh, dalam hampir di setiap disiplin ilmu, untuk kamu memahami kenapa ayat ini ada di bab ini, kenapa hadis ini ada di bab ini, kaitannya apa, apa yang dimaukan oleh muallif, kamu harus paham. Karena bab tentang ini, kenapa ayat ini dimasukkan, pendalilan beliau apa-apa maunya dengan ayat ini dalam bab ini, berkaitannya dengan bab ini. Begitu pula hadis, mungkin kamu sudah paham hadis maknanya begini, tinggal kamu harus kaitkan kenapa ada di bab sini, apa hubungannya, apa kaitannya. Hah? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan hanya dengan potongan pertama, kan jelas. Apa Rasulullah katakan begini misalnya, man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah haram harta dan darahnya, sudah gak boleh diperangi, gak boleh disentuh, gak boleh diganggu harta dan nyawanya, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, cukup, selesai. di situ? Begitukah yang Rasulullah sabdakan? Enggak. Rasulullah enggak cukup di situ. Qala la ilaha illallah. Ditambah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus kufur. Dia harus ingkari. Dia harus benci, dia harus tolak, dia antipati kepada setiap yang diibadai selain Allah. Baru darah dan nyawanya, hartanya terlindungi. Kalau sudah mengucapkan tok, terus lo gak katakan terlindungi darah dan hartanya hanya karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sekedar ucapan la ilaha illallah melindunginya rawat dan harta, enggak akan begini hadisnya. Hadisnya akan Rasulullah katakan man qala la ilaha illallah haruma maluhu wa damu. Haruma maluhu. Iya. Hanya bantahan kata beliau, mematahkan hujjah orang-orang yang menentang tauhid. Kalau kamu ditentang atau dakwah tauhid yang ditentang, mereka kafirkan orang yang katakan la ilaha illallah, mereka perangi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Terus kenapa? Emangnya hanya mengatakan la ilaha illallah terus terlindungi? Ini hadis mematahkan sobat-sobat mereka. Rasulullah gak katakan cuman qala la ilaha illallah haruma malu wadamu kafara bima yu'budu min dunillah. Kamu kemanakan ini? Di mana kekufuran kamu kepada yang disembah selain Allah? Di mana pengingkaranmu? Di mana kebencianmu? Justru kamu beribadah, berdoa di kuburan, minta-minta kepada selain Allah, berbuat syirik ini dan itu. Percuma kamu ucapkan la ilaha illallah. Tidak terlindungi harta dan hartamu, harta dan darahmu. Mafhum? Jelas enggak? Jelas. Lebih jelas dari matahari di siang bolong. Gamblang sekali. Seperti yang mu'alif sebutkan, ma'audhahu. Naam. Qala rahimahullah. Bab minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Termasuk dari syirik menggunakan halaqah itu gelang apa yang mirip dengan itu, khayt menggunakan benang di sini atau di situ tempatnya macam-macam, atau semisal itu, mungkin cincin, mungkin sabuk, mungkin pakaian, mungkin tulisan dan yang semisalnya, dengan tujuan untuk mengangkat bala kalau itu sudah terjadi. Dia sudah terkena bala, dia sudah sakit, sudah terjadi ini, sudah terjadi itu, agar itu terangkat, agar dia bisa mentas dari bala itu, dia gunakan benda-benda ini tadi. Atau dengan tujuan menolak sebelum itu terjadi, agar tidak kena bala, agar enggak celaka, agar enggak terluka, agar enggak disakiti orang, agar rumahnya tidak kemasukan pencuri atau semisalnya, agar warungnya aman dan seterusnya, dia gunakan benda-benda ini tadi, syirik, dengan dua tujuan tadi. Ima itu untuk mengangkat balak ketika sudah terjadi, atau menolak, menepis balak sebelum itu, sebelum bala itu terjadi. Bab ini beliau sebutkan mulai, beliau memulai masuk kepada apa? Kira-kira kepada apa ini? Pahami bab yang sebelumnya apa, yang sekarang apa, berhubungan semuanya. Yang awal apa tadi, bab kelima? Tafsir? Tauhid, la ilaha illallah. Sekarang, dari syirik menggunakan belang, ini, itu, untuk mengangkat bala atau menolaknya. dosa. Naam, betul dari syirik. Kaitannya dengan bab sebelumnya, lawan dari la ilaha illallah. Barakallahu fiik wa tahallahu alaik. Mulai beliau di sini menjelaskan tentang hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Yang sudah kamu pahami, yang sudah diterangkan keutamaannya dan seterusnya. Sudah kamu paham keutamaannya, ini, itu, penafsirannya begini. Sekarang mulai masuk. Mulai masuk beliau menjelaskan rincian beberapa permasalahan yang itu merusak tauhidmu. Bertentangan dengan tauhidmu. Sesuatu yang harus kamu kufuri. Yang harus kamu ingkari tadi dalam penafsiran tauhid. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Sesuatu yang harus kamu benci, harus kamu jauhi, harus kamu tentang, kamu ingkari, dan seterusnya. Ini mulai masuk perinciannya. Kenapa? Karena sesuatu itu akan lebih nyata, akan lebih jelas dengan dua perkara. Yang pertama, mengenali hakikatnya. Memahami hakikatnya seperti apa. Tidak cukup itu, perkara kedua, kamu memahami pula lawannya yang bertentangan dengannya. Dengan itu kamu tahu dan paham betul. Kamu pahami hakikatnya begini, kamu pahami pula lawan yang bertentangan dengannya begini. Makanya kata penyair hakim dalam bab ini, wadiddu yadharu min diddihid diddu wabi adadiha tatamayyazul asya'u. Adid, lawan dari sesuatu, yadharu min diddihid diddu, dengan lawannya akan tampak hakikatnya. Wabi adadiha, dan dengan yang berlawanan, dua yang berlawanan, segala sesuatu itu bisa tatamayyaz, bisa terpisahkan, bisa terbedakan jelas. Makin paham kamu. Kamu tahu manis, lezatnya, enaknya, ya. Ketika hakikatnya begitu, ketika kamu tahu sesuatu yang pahit, getir di lidah, enggak enak. Ya kamu tahu manfaat dan begitu nikmatnya manis itu. Sehat. Bagaimana kamu tahu hakikat kesehatan, manfaatnya dan enaknya, kenikmatan besar? Kapan? Kalau kamu tahu sakit, enggak enak sakit itu. Kamu enggak bisa aktivitas. Makan gak nafsu, hatta makanan nikmat, sate, gulai, kebuli, atau semisalnya roti, kue, enak. Gak nafsu kamu ngelihat apalagi makan. Segalanya gak enak. Kamu tahu di situ kenikmatan kesehatan. Berlawanan. Kamu tahu begitu indahnya dan tingginya nilai kesehatan ketika kamu tahu penyakit. Sejuk. Enak, nyaman. Kapan kamu tahu itu? Ketika kamu tahu panas, sumuk, berkeringat, tersiksa kamu. Di situ kamu tahu nikmatnya, kesejukan, dan begitu yang lainnya sudah banyak. Tauhid pun demikian. Kamu tahu kenikmatan tauhid dan mulianya, sucinya, tingginya nilai tauhid. Ketika kamu fahami pula hinanya syirik, rendahnya syirik, tercelanya syirik, jeleknya syirik dari berbagai sisinya, akan lebih tampak di situ, lebih terlihat di situ keindahan dan kenikmatan tauhid dan iman la ilaha illallah. Makanya kemudian beliau masuk di dalam bab ini, dan ini termasuk bab pertama beliau mulai tentang yang berlawanan dengan syirik, yang berlawanan dengan tauhid. Itu secara umum ada dua. Yang pertama, ada yang berlawanan dari pangkalnya, pokoknya. Dan itu syirkul akbar, yang jika dilakukan hancur, rusak sudah tauhidnya. Musyrik, syirik akbar, mukhrij minal millah, mengeluarkan dia dari agamanya. Yang kedua, menentang tauhid, tetapi yang ditentang kesempurnaan tauhid, bukan pokoknya, bukan akar dasarnya, tetapi kesempurnaannya, kesempurnaan yang wajib. Dan itu dalam bentuk-bentuk syirik asghar. Jika dilakukan berarti merusak kesempurnaan daripada tauhid. Karena kesempurnaan tauhid menuntut orangnya bersih sama sekali, suci dari berbagai bentuk syirik semuanya, besar maupun kecil. Nah ini yang kecil dia lakukan, maka kesempurnaannya yang ditentang, kesempurnaan tauhid dengan perilaku dia, termasuk riya atau yasiru riya. Nauf min anwa'i syirik, salah satu bentuk dari syirik. Dengan demikian, lawan daripada tauhid atau yang bertentangan merusak tauhid itu ada dua macam. Merusak tauhid dari pangkalnya, ibarat pohon itu dijebol seakar-akarnya mati, sudah rusak, tidak ada gunanya lagi. Ini syirik akbar. Ada yang dia lakukan, yang dia rusak adalah kesempurnaan dari tauhid. Pohon itu masih hidup, tapi jelek pandangannya. Misalnya dipotong ngawur, kalau pohon misalnya dipotong ngawur sehingga tampilannya jelek sekali. Baila bunganya dipetik, dibuang daunnya atau semisal itu, ya, orang juga gak senang, jelek. Walaupun hidup dia gak mati, ada masih akarnya. Kurang lebih demikian. Tauhid pun demikian. Bisa yang dirusak itu akarnya, luar dari Islam orangnya. Ada yang dirusak kesempurnaannya. Muslim masih orangnya, masih muwahid, tetapi jelek tauhidnya, turun, berkurang banyak tauhidnya karena perkara-perkara yang dia lakukan. Dan perinciannya akan beliau jelaskan dalam bab ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.